Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah. Berikutnya tentang ucapan seorang ulama yang bernama Hisham Ad-Dustawi rahimahullah. Hisham Ad-Dustawi, seorang ulama ahlul hadis yang namanya menghiasi kitab-kitab hadis, riwayatnya dicari oleh para ulama. Hisham Ad-Dustawi dikatakan Ad-Dustawi itu bukan nisbah kepada tempat asalnya, tapi terkait dengan profesi dan pekerjaannya. Karena beliau sebagai seorang ulama juga punya profesi dan pekerjaan yang ditekuni, yaitu jual beli kain. Nah, kain yang diperjualbelikan itu diimpor atau dibeli dari daerah Dustua. Dari daerah Dustua maka disebut Hisham Ad-Dustawi. Hisham Ad-Dustawi rahimahullah. Masih dari kitab yang sama, himpunan dan kumpulan dari nasihat-nasihat Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, disebutkan dalam Siyar Alamin Nubala menurut catatan kaki jilid 7 152-153. Hisham Ad-Dustawi mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qad atlubu al-haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jal. Beliau Hisham Ad-Dustawi mengatakan, demi Allah saya tidak berani untuk mengatakan bahwa satu hari saja yang saya lewati untuk menuntut dan mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pergi berangkat mencarinya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beliau tidak berani mengatakan saya pernah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan bukan orang biasa, ulama besar di zamannya, Hisham Ad-Dustawi rahimahullah. Ya. Ini saya sampaikan karena terkait dengan salah satu jerat dan jaring-jaring syaitan yang digunakannya untuk menghalang-halangi atau melemahkan semangat dalam thalabul ilmi. Dan itu pastinya dirasakan oleh setiap orang yang ingin menuntut ilmu agama. Artinya takut gak ikhlas, nanti takut riya, takut sum'ah, jangan-jangan saya belajar supaya dibilang pintar, takutnya belajar itu tujuannya hanya untuk dipuji dan disanjung orang. Nah, alasan-alasan seperti itu apakah bisa diterima dan dibenarkan ketika benar-benar membuat berhenti belajar dan tidak mau untuk bertolabul ilmi? Awalnya semangat, mula-mula rajin, namun kemudian setan berusaha mengganggu. Kamu belajar nih ikhlas apa enggak? Kalau enggak ikhlas ngapain belajar? Dosanya gede loh, dilemparkan pertama ke dalam neraka nanti. Dan itu, jadi setan itu ingin meminterin dia. Nah, kalau sampai betul, ya udahlah enggak usah belajar. Lalu dia putuskan, aku berhenti dari thalabul ilmi. Mending aku jadi orang bodoh aja. daripada punya ilmu ternyata enggak ikhlas. Apakah benar alasan seperti itu? Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah saya enggak berani untuk memastikan bahwa ada suatu hari saya jalani belajar hadis Nabi benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menjelaskan pernyataan dari Hisham Ad-Dustuwai, wallahi wala ana. Kata Imam Adz-Dzahabi, demi Allah saya juga sama, enggak berani memastikan saya pernah ikhlas dan betul-betul ikhlas. Enggak berani, kata Imam Adz-Dzahabi. Faqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillahi fanabalu wa saru a'immatan yuqtada bihim. Para ulama salaf, mereka menuntut ilmu, mempelajari agama Islam benar-benar ikhlas karena Allah, maka mereka pun mencapai tingkatan tinggi, meraih kemuliaan. Para ulama menjadi teladan yang diikuti. Wa talabahu qaumun minhum awwalan la lillahi wa hasaluhu thumma istafaku wa hasabu anfusahum fajarrahumul ilmu ilal ikhlasi fi athna'it tariq. Ini jawabannya. Kata Imam Adz-Dzahabi, ada sejumlah ulama, ulama salaf, pada mulanya saat menuntut ilmu itu bukan lillah, dasarnya itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah mereka belajar menuntut ilmu, ilmu didapat, mereka faham benar dengan ilmu yang sudah dipelajari, lalu melakukan introspeksi, mengevaluasi diri masing-masing. Dengan ilmu yang sudah diperolehnya tadi, maka mereka pun belajar dan mengenal apa arti ikhlas. Maka di tengah perjalanan, fi athna'it tariq, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, di tengah perjalanan, pada saat proses itu berlangsung, maka ilmu yang dipelajari itulah yang kemudian mengajarkan untuk mereka agar mengedepankan dan selalu mengutamakan ikhlas. Sehingga alasan tadi gak benar. Alasan tadi gak benar, ah aku gak mau belajar lah nanti takutnya gak ikhlas. Ya dari mana kita bisa mengetahui ikhlas dan tidak ikhlas? Bagaimana kita bisa memahami apa arti dan hakikat ikhlas itu kalau kita sendiri gak punya ilmunya? Maka ketika pikiran-pikiran seperti itu muncul, harus dilawan. Enggak, pokoknya aku belajar, aku harus ngaji, saya mesti kumpulkan ilmu, saya harus belajar ikhlas itu apa. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, demi sedikit, ya kan? Akhirnya kita mengerti apa arti ikhlas, lalu bisa kita jalankan. Itu sama loh kasusnya dengan alasan beberapa pihak, dan itu banyak. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati mereka, semoga Allah teguhkan semangatnya untuk tetap terus belajar agama. Ada sejumlah pihak itu kalau taklimnya di masjid umum ikut, nanti kalau diajak ke pondok enggak ada. Dan itu kalau misalkan pengajiannya di rumah hadir, tapi kalau diajak ke pondok kapan-kapan. Kita gali alasannya apa, kita tanya, akhirnya jujur dia menjawab, aku merasa gak pantas kalau masuk pondok, aku masih ngerokok, aku masih kerja di tempat ini, istriku belum berhijab, masih pakai rok mini misalkan, anak-anakku aku malu, kan itu. Kayaknya aku gak pantas deh kalau belajarnya di pondok, biar begini aja lah. Ya. Itu kasusnya sama. Itu kan jerat-jerat syaitan untuk menghalangi orang belajar agama dengan lebih baik. Nah, mestinya kita kuatkan, kita semangati, kita doakan, kita bantu, disupport, kita sampaikan. Itu bukan alasan. Justru setelah menyadari hal-hal tadi, ayo kita belajar lebih baik, mari kita perdalam tentang pemahaman Islam ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Harapannya setelah kita belajar sedikit-sedikit, kita bisa melakukan penyesuaian. Kita akhirnya bisa merubah dan membenahi diri. Kita punya bekal untuk mengajak istri, mengajak anak, mengajak orang tua. Kalau bertahan terus begini, ya perkembangannya nanti akan akan lambat. Nah, kalau dikasih ceramah, rekaman ceramah, rekaman audio, dikasih majalah, senangnya luar biasa. Tapi kalau nanti, ayo ikut pengajian, di mana? Enggak lah, aku sementara baca-baca dulu. Emang kenapa? Aku masih belum suci. Kan itu. Aku juga belum suci, sama. Justru kita mencari kesucian ini. Kita berusaha untuk mensucikan diri, makanya ikut pengajian. Nah, baik-baik, pelan-pelan, ya, tidak terburu-buru. Kita jangan bersikap kaku. Justru kita bantu, kita support lah. Nah, jadi dengan ilmu yang dipelajari itulah akhirnya kita banyak mengerti tentang agama. Kama qala Mujahidun wa ghairuhu, al-Imam Mujahid dan ulama lain mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin thumma razzaqallahu niyata ba'du. Al-Imam Mujahid, ahli tafsir nomor satu di kalangan tabi'in, ya, di kalangan murid-murid sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid bin Jabir Al-Makki, orang Mekah beliau. Kata Imam Mujahid, ulama besar di kalangan tabi'in terutama di bidang tafsir, beliau mengatakan, dulu kami ketika belajar agama, menuntut ilmu, tidak ada niatan. Ya, pokoknya belajar gitu aja. Setelah belajar, Allah karuniakan untuk meniatkan ikhlas dalam belajar. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian ulama mengatakan, talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Sebagian ulama mengatakan, dulu ketika kami belajar itu niatnya bukan untuk Allah, untuk yang lain. Pekerjaan, jabatan, prestis, paksaan, tidak enak hati. Jadi menuntut ilmu itu bukan karena ikhlas, bukan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi belajar. Fa aba an yakuna illa lillah. Tapi setelah belajar, akhirnya ilmu yang dipelajari itulah yang kemudian mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu ternyata tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Adz-Dzahabi, "Tsumma nasyaruhu bi niyatin shalihatin." Kemudian mereka pun mengajarkan serta mendakwahkan ilmu itu dengan niat yang benar. Ya. Wa qaumun talabuhu bi niyatin fasidatin li ajli dunya wal yuthna 'alaihim falahum ma nawau. Namun pada kenyataannya memang ada sejumlah orang yang mencari ilmu dan belajar agama niatnya salah. Memang murni dan tendensinya duniawi untuk dipuji. Kata Adz-Dzahabi, falahum ma nawau. Yang akan mereka peroleh ya sesuai dengan niatannya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa. Siapa yang berangkat turut dalam pasukan berjihad fi sabilillah, niatnya untuk mendapatkan harta pampasan perang. Meskipun itu tali, seutas tali atau segulung tali, sesuatu yang dianggap kecil dan tidak begitu berharga, niatnya hanya itu, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, falahu ma nawa, yang akan dia dapatkan sesuai niatannya. Wa tara hadza dharba lam yastadhi'u bi nuril ilmi wala lahum waq'un fin nufusi wala li ilmihim kabiru natijati minal amali wa innamal alimu man yakhshallaha ta'ala. Bisa engkau perhatikan orang-orang yang seperti ini yang niatnya keliru, ya, tujuannya tidak lurus, mereka akhirnya walaupun sudah belajar, ilmu yang didapatkan tidak bisa menjadi cahaya yang menerangi hidupnya, tidak mengena di dalam hati, hasilnya tidak terasa dan tidak terlihat dalam praktek sehari-hari. Karena kata Imam Adz-Dzahabi, wa innamal alimu man yakhsha Allah ta'ala, yang dikatakan berilmu itu ketika dia bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jawaban dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bahwa ketika ada pikiran-pikiran udahlah aku enggak mau belajar, nanti aku takutnya enggak ikhlas. Sama aja juga dengan aku enggak mau ibadah, nanti takutnya riya, takutnya enggak ikhlas. Salah. Itu harus dilawan. Lawannya dengan apa? Ya dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, arti, makna, hakikat, praktek, pelaksanaannya seperti apa. Dan tanda ikhlas, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, alamatul mukhlis alladhi qad yuhibbu syuhrah wa la yash'ur biha annahu idza utiba fi dzalika la yahradu wa la yubarri nafsah bal ya'rifu bidzalik wa yaqulu rahimahullahu man ahda ilayya 'uyubi wa la yakun mu'jaban bi nafsihi la yash'uru bi 'uyubiha bal la yash'ur annahu la yash'ur fa inna hadza da'un muzmin. Tanda orang ikhlas itu gimana sih? Tanda orang ikhlas itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika ditegur, saat diingatkan, dikritik, ya, disebut salah dan keliru, dia tidak serta-merta menolak, dia tidak mentah-mentah mengingkari, wala yubarri'u nafsah, dan dia tidak langsung mengatakan enggak benar itu, bal ya'rifu dzalik. Orang yang ikhlas itu kalau ditegur, dikritik, diingatkan, dia terima, dia akui. Bahkan sikapnya terpuji. Kata Az-Zahabi, orang yang diingatkan kalau dia salah, ketika dia ditegur, nah, pada saat ada yang memberi nasihat, ikhlaslah dalam beribadah, ikhlaslah dalam thalabul ilmi, dia bukannya tersinggung. Berarti kamu nuduh saya ya, gak ikhlas ya? Bukan. Dia bukannya tersinggung, dia bukannya marah. Pada saat diingatkan kalau thalabul ilmi itu yang ikhlas, kalau sholat ya ikhlas, kalau zakat, infak, dan sedekah itu yang ikhlas. Dia gak tersinggung. Dia bukan kemudian melakukan sikap antipati. Kamu berprasangka buruk tuh sama saudaramu. Bukan. Tapi dia langsung terima itu. Sebagai sebuah proses untuk evaluasi diri. Justru dia bersikap terpuji dengan mengatakan rahimahullah man ahda ilayya uyubi. Justru dia senang mengatakan semoga Allah mencurahkan rahmat kepada setiap orang yang berbesar hati mau menunjukkan serta memperlihatkan di manakah letak kesalahanku. Ya. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu, kata Az-Zahabi, itulah tanda-tanda keikhlasan. Tapi kalau marah, tersinggung, ya justru itu tandanya dia masih belum ikhlas. Apa namanya, kadar keikhlasannya masih lemah. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam thalabul ilmi ini mari kita selalu introspeksi diri, terutama terkait dengan keikhlasan. Kita pelajari dan kita mengerti apa itu keikhlasan, kita praktekkan, kita amalkan, dan jangan sampai karena alasan takut tidak ikhlas akhirnya kita tinggalkan ibadah suci ini, ibadah thalabul ilmi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup pada kesempatan kajian hari ini, ada sebuah cerita disebutkan oleh Imam Az-Zahabi juga rahimahullah dalam Tarikh Islam karya beliau jilid 20 halaman 458. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk kita, terutama yang sudah menjadi orang tua, dalam hal pendidikan anak-anaknya, untuk menunjukkan bahwa posisi dan peran orang tua itu sangat sentral sekali. Yang namanya anak itu meniru, mencontoh. Siapapun yang terlahir di dunia ini, dia tidak ngerti apa-apa. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar. Bayi, dia belum bisa berbicara. Yang mengajari anak berbicara, orang tuanya. Yang mengajari anak bisa berjalan dan melangkahkan kaki, orang tuanya. yang mengajari anaknya makan menggunakan tangan adalah orang tuanya, sehingga anak hanya meniru dan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Yang namanya anak itu hanya sekedar mencontoh apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Anakmu adalah dirimu sendiri. Anakmu adalah cerminmu sendiri. Sebagai orang tua itu penting untuk kita pahami. Muhammad bin Auf rahimahullah itu seorang ulama besar. Muhammad bin Auf rahimahullah itu seorang ulama besar. Beliau cerita, kuntu al'abu fil kanisati bil qurah wa ana hadatsun. Saya waktu masih kecil senang main bola. Dan saya kalau main bola itu di gereja. Ya, enggak tahu di halamannya atau di mana, yang penting beliau katakan saya kalau main bola itu di gereja. Fadakhalatil quratu ilal masjid. Suatu saat ketika masih main bola, bola itu apa namanya? Melambung masuk masjid. Ya barangkali berdekatan, iya kan? Masuk masjid. Fa waqa'tu bil qurbi minal mu'afa bin Imran yakni al Himsi. Akhirnya saya berusaha untuk mengambil bola tersebut. Bola masuk ke dalam masjid, saya masuk ke masjid untuk mengambil bola. Ternyata di masjid itu ada Al-Mu'afi bin Imran Al-Himzi. Ada seorang ulama di dalam masjid tersebut. Faqala ibnu man anta? Al-Mu'afi bin Imran tanya, kamu anaknya siapa? Qultu ibnu Auf. Kata Muhammad bin Auf yang cerita sama kita ini, saya anaknya Auf. Al-Mu'afi kemudian mengatakan, ama inna abaka kana min ikhwanina wa kana mimman yaktubu ma'ana al-ilma walladhi yushbihuka an tattabi'a ma kana 'alaihi waliduka. Kata Al-Mu'afi bin Imran, oh anaknya Auf sudah meninggal dunia bapaknya. Kata Al-Mu'afi bin Imran, kamu harus tahu, ayahmu ketika masih muda, sahabat karibku, kami sama-sama menuntut ilmu, tolabul ilmi. Seharusnya engkau sebagai anaknya harus mengikuti jejak, teladani ayahmu, belajar agama. Ayahmu itu semangat dalam tolabul ilmi. Fasirtu ila ummi fa akhbartuha. Langsung saya pulang ke rumah, saya sampaikan kepada ibuku. Saya tanyakan itu. Bapak dulu memang begitu ya? Faqalat sadaqa ya bunayya. Kata ibunya, benar katanya. Ayahmu memang seperti itu. Fa albasatni thauban wa izaran. Kemudian ibuku menyiapkan seperangkat pakaian. Kemudian saya diminta untuk menggunakan pakaian tersebut. Thumma jitu ilaihi wa ma'i mahbaratun wa warakun. Saya langsung berangkat menemui Al-Mu'afi, ulama yang ada di dalam masjid tadi, sudah membawa tinta dan kertas. Zaman dulu kan bolpennya bukan seperti ini, tapi sistemnya caranya masih pakai apa? Tinta diginiin tulis, giniin tulis, dicelupin tulis. Faqala li uktub. Di sana Al-Mu'afi bin Imran kemudian tulis, haddatsana Ismail bin Ayyash an abdi rabbih bin Sulaiman, lengkap dengan sanadnya. Qala katabat li Ummu Darda fi lawhi. Kata Abdul Rabbih bin Sulaiman, Ummu Darda sahabiyat, seorang wanita sahabat, pernah menuliskan di papan belajarku. Karena zaman dulu bukan kertas atau buku tulis, ya cuma seperti papan itu ya. Nah, di papan itu Ummu Darda sahabiyat, wanita sahabat, menuliskan, utlubu mimma yu'allimunil ilma sigaran ta'malu bihi kibaran fa inna likulli hasibin ma zara'a. Kata-kata bijak, kalimat-kalimat motivatif dari sahabiyat Ummu Darda di papan itu, tuntutlah ilmu, belajarlah kepada orang yang berilmu, ketika masih kecil, sehingga ketika sudah dewasa ilmu itu bisa diamalkan dan bermanfaat untukmu. Fa inna likulli hasidin mazara. Karena tiap-tiap orang akan memanen hasil yang ia tanam sendiri. Ya kan? Fa inna likulli hasidin mazara. Tiap-tiap orang memanen dari hasil yang dia tanam sendiri. Kalau dia tanam bibit yang baik, hasilnya baik. Kalau dia tanam sesuatu yang buruk, ya dia sendiri yang akan memanennya, bukan orang lain. Jadi kualitas panenan itu sesuai dengan yang kita tanam. Ketika kita masih kecil, anak-anak kita masih kecil, kita ajak mereka untuk menanam. Yang ditanam itu adalah ilmu. Esok hari ketika mereka sudah dewasa, mereka akan panen raya. Yang mereka panen apa? Ilmu dan amal. Nah ini dari cerita singkat ini inspiratif sekali. Satu, peran sentral orang tua, bapak memberikan contoh dan teladan. Jangan dipikir anak-anak itu tidak menilai. Anak-anak itu bisa menilai walaupun tidak terucap, meskipun tidak tersampaikan dengan kata-kata, tapi tiap-tiap anak itu bisa menilai, punya kemampuan menilai. Aku disuruh mondok, aku disuruh belajar, ngabiku sendiri enggak? Iya kan? Aku disuruh menghafal, aku disuruh menulis, ternyata abinya malah tidak memberikan contoh. Maka saat diingatkan oleh Al-Mu'afi bin Imran, bapakmu itu, ayahmu dulu itu semangat dalam menuntut ilmu agama, langsung masuk. Apakah benar seperti itu? Langsung cross check, pulang ke rumah menemui ibunya. Benar nak, ayahmu begitu. Itu peran seorang ibu, menguatkan, mendukung. Ya kan? Ternyata bukan cuma bapak, ibu, dan orang tua. Siapapun bisa berperan secara sentral. Contohnya Al-Mu'afi bin Imran. Jadi jangan membeda-bedakan, ini anak saya, itu bukan anak saya. Ini anak saya, itu anakmu. Yang aku perhatikan hanya anakku saja, anakmu urusanmu. Gak boleh seperti itu. Masing-masing kita saling memotivasi untuk anaknya dan juga untuk anak orang lain. Karena kita tidak berdiri sendiri, kita adalah sebuah kesatuan yang saling menguatkan. Jadi semua anak-anak kita ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika ada seorang anak terlihat apa namanya lemah semangatnya, bukan ini bapaknya siapa sih kok nggak ngasih semangat? Bukan. Kita tidak harus mencari tahu dulu ini anaknya siapa, bapaknya ini siapa ini? Kok kelihatannya nggak semangat ini? Bukan. Tapi kita di situ kemudian menjalankan tugas dan peran memberikan semangat langsung tanpa harus kita tahu dia itu anaknya siapa dan bapaknya di mana. Langsung, nak kenapa? Kamu sakit? Kamu lapar? Puasa ya? Enggak mi. Kenapa? Enggak apa-apa, semangat belajarnya. Jangan lemas, umat menunggumu. Ini pekerjaan yang mulia, seperti yang dilakukan Al-Mu'afi bin Imran tadi. Bukan anaknya, anak sahabatnya, tapi dikuatkan, dimotivasi, disupport. Jadi kalau misalkan ada di antara kita datang pondok seperti ini, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, ya luangkan waktulah 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit. Iya kan? Datengin santri 1, 2, ya, diajak kenalan. Walaupun bukan anaknya, tapi sampaikan di situ harapan, masya Allah, namanya siapa? Ya, Danara, dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari sini, dari sini. Dari sini udah kelas berapa? Mualimin 1, masya Allah. Yang sabar Danara belajar. Ini kita semua berharap besar sama kalian, kesempatan loh. Padahal kita nggak ada hubungannya apa-apa, iya kan? Itu luar biasa. Jadi dipompa terus semangatnya. Jadi bukan kemudian kita pasrahkan sama pengurus dan ustadznya, kita semua ikut bareng-bareng, iya, untuk memberikan semangat buat anak-anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, insya Allah sudah cukup siang. mudah-mudahan bermanfaat. Yang tugasnya bisa dikumpulkan. Sudah selesai belum firman? Sudah, dikumpulkan melalui ketua kelasnya masing-masing. Kita lihat yang terbaik siapa, kita